yusallamu lahu wa la yunadhalu fihi. Artinya, tidak ada keyakinan seluruhnya tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya kecuali apa yang disebutkan secara tekstual di dalam kitab Allah serta apa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disepakati atasnya oleh umat ini. Apa-apa yang datang dalam khabar ahad, berita perorangan mengenai hal ini seluruhnya atau sepertinya, maka diterima untuknya dan tidak didiskusikan tentangnya. Ini salah satu metode Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang ditetapkan di dalam Al-Quran berupa nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, maka kita tetapkan. Karena Allah huwa alladhi a'lamu binafsihi min nafsihi. Allah lah yang paling paham tentang dirinya dari dirinya. Tidak ada yang lebih paham tentang diri Allah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling paham pun juga tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat yang ulia berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga membaca perkataan yang sangat luar biasa dari seorang ulama besar, Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai. Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah seorang ulama Ahlu Sunnati wal Jamaah dan beliau terkenal dengan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan akidah. Dan Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau hidup atau meninggal pada tahun 228 Hijriah. Dan beliau adalah seorang ahli hadis. Dan beliau adalah Syekhul Bukhari. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, Nu'aym bin Hammad Al-Khuzai. Dan Nu'aym bin Hammad Al-Khuzai, beliau menyebutkan sebuah metode Ahlu Sunnah di dalam asma wa sifat. Apa itu? Man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Falaysa fima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasulahu falaysa fima wasafallahu bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbih. Lihat, ini perkataan sangat jelas. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka dia telah kafir. Lalu barang siapa mengingkari apa yang disifatkan Allah terhadap dirinya, maka dia juga telah kafir. Tidak ada suatu penyerupaan pun pada apa yang disifatkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulnya salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Sampai di sini kita pada pertemuan sebelumnya. Dan perkataan Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai ini, beliau menyebutkan dua metode dari metode Ahlu Sunnah. Yang pertama, mensucikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan tidak menyerupakannya dengan makhluk, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ini dua hal ketika kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa li hadza fa inna madhhab ahli sunnati wal jamaah yaqumu fi hadzal bab ala aslaini 'azimaini wa asasaini matinain. Atas dasar ini, maka madhab ahli sunnah wal jamaah ditegakkan dalam permasalahan ini di atas dua pokok agung dan asas yang kokoh. Keduanya adalah huma al-itsbatu bila tamtsil wa tanzihu bila ta'til. Artinya, menetapkan tanpa mencontohkan, menetapkan tanpa menyerupakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an, maka kita tetapkan tanpa kita memisalkan, menyerupakan dengan makhluk-makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu sami'an 'alima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka kita tetapkan, ya, di sini menetapkan tanpa memisalkan, al-itsbat bila tamtsil. Kita tetapkan Allah mempunyai ilmu, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, tanpa kita misalkan dengan makhluknya. Kita tetapkan, karena yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang menetapkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang lebih paham tentang dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih paham tentang Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini metode pertama, al-itsbat bila tanzil, bila tamtsil maksud saya, yaitu menetapkan tanpa memisalkan, menetapkan tanpa menyerupakan. Apa yang ditetapkan oleh Allah, maka kita tetapkan tanpa kita menyerupakan diri Allah dengan siapapun dari makhluk-makhluknya. Yang kedua, wa tanzihu bila ta'til. Dan yang kedua, yaitu mensucikan tanpa mengabaikan. Maksudnya apa? Ketika kita mendapati sifat Allah, maka kita sucikan sifat tersebut dari kekurangan apapun, dari aib apapun, dari keburukan apapun, dengan pensucian yang tidak mengabaikan sifat itu. Ya, dengan pensucian yang tidak mengabaikan sifat itu. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka sesudah poin pertama kita lakukan, menetapkan tanpa memisalkan. Poin yang kedua yang kita lakukan, mensucikan tanpa meniadakan. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala sempurna, sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, tidak memiliki kekurangan apapun. Kekurangan dalam istiwa misalkan yang dipikirkan oleh manusia adalah Allah bertempat, berarti Allah terbatas. Maka tidak. Kita sucikan Allah tanpa meniadakan sifatnya tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa tidak semisal dengan makhluknya, dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada pembatasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan manhaj ahlus sunnati wal jamaah fi asma'illahi wa sifatih. Metode ahlus sunnah wal jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, fala yumatsiluna sifatillahi bi sifati khalqihi. Mereka tidak mencontohkan sifat-sifat Allah dengan sifat ciptaannya. Dengan sifat ciptaannya. Ini asas yang pertama. Itsbat bila tamtsil. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, Maha melihat, Allah mempunyai penglihatan, mempunyai pendengaran, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, Allah mempunyai sifat turun, Allah mempunyai sifat pembicaraan. Kita tetapkan itu, tapi tidak memisalkannya dengan makhluknya. Sesudah kita tetapkan, baru setelah itu kita sucikan. Ya, sucikan. Tangannya Allah Maha Kuasa, wajahnya Allah Maha Mulia, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ilmunya Allah tanpa batas. Kemudian pendengaran Allah Subhanahu wa taala, penglihatannya juga tanpa batas, tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu namanya isbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Ingat kaidah ini baik-baik dan hafalkan bahasa Arabnya. Isbatun bila tamtsilun. Isbat bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Tuliskan ya. Kaidahnya dalam bahasa Indonesia berarti menetapkan tanpa memisalkan. Isbat bila tamtsil. Kemudian tanzihun bila ta'til. Ini dua kaidah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perkara asma wa sifat. Menetapkan tanpa memisalkan dan mensucikan tanpa meniadakan. Kita baca, penulis mengatakan, "Fala yumatsiluna sifatillahi bi sifati khalqihi." Mereka tidak mencontohkan atau memisalkan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat ciptaannya. "Kama la yumatsiluna dzatahu subhanahu bi dzawatihim." Sebagaimana mereka tidak memisalkan zat Allah, kurang cocok mencontohkan itu ya. Memisalkan gitu. Atau ya, memisalkan. Dalam buku terjemahannya bukan mencontohkan, memisalkan. Sebagaimana mereka tidak memisalkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat mereka. Jadi ketika mereka menetapkan zat Allah, Allah mempunyai zat, maka zatnya Allah tidak dimisalkan dengan zat-zat para makhluknya. Ya. Ini poin yang pertama. Menetapkan tetapi tidak memisalkan. Menetapkan isbat bila tamtsil. Menetapkan Allah mempunyai zat, Allah mempunyai penglihatan, pendengaran, Allah mempunyai pembicaraan, tetapi tidak semisal penglihatan, pembicaraan dan pendengaran Allah ya dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya. Itu dia. Menetapkan tanpa memisalkan. Menetapkan tanpa memisalkan. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Wala yanfuna anhu sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi tsabitati fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Mereka dari sisi lain, mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat kesempurnaan. Nah, ketika mereka menetapkan sifat itu, tapi mereka tidak menafikan dari Allah sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungannya yang tercantum di dalam kitabnya dan sunnah-sunnah rasulnya. Bahwa mereka beriman, bahkan mereka beriman bahwa Allah tidak ada yang serupa dengan sesuatu apapun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Inilah kaedah yang diambil, dua kaedah ini diambil dari ayat Al-Quran. Dua kaedah ini diambil dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Lihat artinya, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Di sini nakirah, nasir nakirah, jika diletakkan dalam bentuk peniadaan ya dulu alal umum. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, ini berarti pesucian Allah untuk permisalan dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah suci dari permisalan dengan sesuatu apapun. Berarti masuk mana ini? Satu, nomor satu atau nomor dua? Hah? Nomor dua. Ya, pensucian Allah dari segala macam sifat kekurangan. Pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam sifat aib, keburukan. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya, sesuatu apapun. Tetapi meskipun demikian, Allah tetap mempunyai nama dan sifat. Nama yang husna dan sifat yang ula. Wahuwa sami'ul alim. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Maka ini kita tetapkan. Ketika Allah menetapkan untuk dirinya, kita tetapkan. Tanpa kita misalkan. Berarti ini masuk ke nomor pertama. Ya. Jadi dua kaidah ini sebenarnya diambilkan dari ini. Dari ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai, wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Ayat tersebut merupakan umdah, pokok di dalam pelajaran asma wa sifat. Ya. Di dalam pelajaran asma wa sifat. Ayat tersebut merupakan umdah di dalam pelajaran asma wa sifat. Dan itu ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Jadi selalu dalam berbicara asma wa sifat tidak lepas dari ayat itu. Allah mempunyai nama, tetapi namanya Allah tidak semisal dengan makhluk-makhluknya. Allah punya sifat, tetapi sifatnya Allah tidak semisal dengan makhluk-makhluknya. Kemudian sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala suci, tidak ada kekurangan sedikit pun. Suci, tidak ada kekurangan sedikit pun. Begitulah. Isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Wal wajibu ala kulli muslimin fi hadzal babil 'azimi an yaqifa ma'a nususil kitab wa sunnah duna ziyadatin aw nuqsan. Wajib bagi setiap muslim dalam permasalahan yang agung ini untuk berhenti pada batas nas-nas Alkitab, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, tanpa menambah dan mengurangi. Ini perkara penting apa yang disebutkan oleh penulis, ya. Garis bawahi baik-baik tentang permasalahan yang agung. Wajib bagi setiap muslim dalam permasalahan yang agung. Kenapa perkara nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia disebut dengan perkara yang agung? Karena membicarakan tentang diri Allah. Khaliquna, pencipta kita. Malikuna, raja kita. Mudabbiruna, pengatur kita. Maka dia perkara yang agung. Pembicaraan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna dan ulia, inilah pembicaraan yang agung. Dan bahkan sudah kita sebutkan, ahammiyatul ilm bi asma'illah wa sifatih. Pentingnya mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Makanya dia disebut dengan permasalahan yang agung ini. Oleh karena dia permasalahan agung, maka hendaknya kita berhenti. Tidak berjalan, tidak berlaku, tidak bersifat, tidak berbuat, kecuali pada batasan nas. Apa itu nas? Dalil-dalil yang tegas, itu namanya nas. Pada batasan nas-nas Alkitab. Alkitab maksudnya di sini adalah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah, yaitu ajaran Rasulullah SAW dari hadis-hadisnya yang sahih, tanpa menambah atau mengurangi. Jadi sebenarnya asma wa sifat itu sangat mudah. Kalau seandainya tidak dimasuki ilmu-ilmu filsafat dari Yunani, sangat mudah dia. Dia cuma dua metode ini. Isbat bila ta'til wa tanzihun bila tashbih. Isbat bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa kita memisalkan. Kita tetapkan Allah maha mendengar, Allah mempunyai pendengaran, penglihatan, tetapi kita tidak misalkan dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Dan saya sering mengatakan, ketika kita tidak misalkan, karena memang tidak akan bisa dimisalkan. Kenapa? Jangankan antara Khaliq dengan Allah, dengan makhluk. Allah dengan makhluknya. Antara makhluk dengan makhluk aja tidak bisa sama. Mata ulun dengan mata pian tidak bisa sama. Hidung ulun dengan hidung pian tidak bisa sama. Ya. Itu antar makhluk dengan makhluk. Bahkan antara makhluk hidup dengan benda mati tidak sama. Kaki pian dengan kaki meja tidak sama. Itu. Makanya isbat bila ta'til, kita tetapkan tanpa kita memisalkan. Wa tanzihun bila tamtsil, maksud saya. Kita tetapkan tanpa kita memisalkan. Wa tanzihun bila ta'til, kita sucikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita tiadakan. Jadi enggak usah kita nambahi, kurangi, enggak perlu. Apa yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tambahi, kita tidak tambahi, kita tidak kurangi. Kemudian penulis mengatakan bal yu'minu bima warada fihima, bahkan beriman terhadap apa yang disebutkan pada keduanya. Wala yuharrifu kalamallahi an mawadhi'i, bahkan tidak mengubah kalam Allah dari tempat-tempatnya. Tidak boleh merubah firman Allah. Dan kita sudah pelajari bahwa penyakit atau kekeliruan dalam mempelajari asma wa sifat salah satunya adalah tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif. Apa? Enggak. Siapa tadi? Merubah. Jazakallahu khair. Merubah. Ya. Enggak boleh di dalam asma wa sifat kita rubah. Dan perubahan terjadi dua hal. Perubahan lafad dan perubahan makna. Ya, lafadnya kita tidak boleh rubah, maknanya pun kita tidak boleh rubah. Maknanya kita tidak boleh rubah. Misalkan ketika Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menahanmu untuk tidak sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat kata-kata kedua tanganku. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kilta yadaihi yamin." Dua tangan Allah kanan. Ini kita tetapkan tanpa kita memisalkan Allah dengan makhluknya. Kita tetapkan tanpa kita memisalkan Allah dengan makhluknya. Dan tidak boleh kita tahrif, rubah kepada makna yang lain. Ya. Baik merubahnya adalah merubah makna atau merubah lafaz, yang juga berarti merubah makna. Jadi sebenarnya tahriful lafzi yadkhulu fihi tahriful ma'na wal lafzi. Perubahan lafaz itu masuk ke dalamnya perubahan lafaz dan makna. Jadi kalau kita rubah lafaznya, istawa menjadi istaula. Ini merubah lafaz makna dan juga merubah makna dan juga merubah lafaznya. Di sana ada cuma perubahan makna. Mereka katakan iya dua tangan, tapi dua tangan itu maksudnya bukan dua tangan yang kita kenal. Kenapa? Apa maksudnya lalu bukan dua tangan yang kita kenal? Dua tangan tersebut adalah dua kekuasaan Allah. Dua kekuasaan Allah. Kenapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka mau tanzih. Mereka mau tanzih, mensucikan sifat Allah. Tetapi mereka pakai ta'til. Mereka mensucikan dengan meniadakan. Ini keliru. Kalau kita kan mensucikan tanpa meniadakan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak mengubah kalam Allah dari tempat-tempatnya. Kemudian penulis mengatakan, وَلَا يُلْحِدُوا فِي أَسْمَعِهِ وَآيَاتِهِ, dan tidak mengingkari nama-nama dan ayat-ayatnya. Ilhad itu adalah termasuk daripada makna penyimpangan. Di sini diartikan dengan mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yukayyifu sifatahu, dan tidak menggambarkan sifat-sifatnya. Maksud kata menggambarkan di sini menanyakan bagaimana. Ya, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah turun. Ini tidak. Kita tetapkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah turun, Allah berbicara, Allah beristiwa di atas arsy tanpa kita bagaimanakan. Dan kita tidak dituntut untuk mengetahui bagaimananya itu. Kita dituntut untuk mengimani. Mengimani dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Wala yumatsilu syai'an bi syai'in min sifati khalqihi, dan tidak mencontohkan sesuatu dengan sesuatu dari sifat-sifat ciptaannya, ya. Tidak mencontohkan sifat apapun dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh disamakan, dimisalkan Allah dengan makhluknya? Li'annahu subhanahu la samia lahu wala kuf'a wala nidda. Karena dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada nama serupa dengannya, tidak ada padanan dan tidak ada tandingan. Wala yuqasu bi khalqihi, dan tidak boleh dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan ciptaannya. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dia Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya daripada selainnya. Lihat, ketika Allah memberitakan dalam Al-Quran, itu karena Allah mengetahui tentang dirinya. Lalu setelah itu kita rubah-rubah, lalu setelah itu kita tidak percaya. Allah yang lebih tahu tentang diri Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang dirinya. Ya. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih benar perkataannya, ditambah lagi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran tidak pernah berdusta. Al-Quran tidak pernah keliru, Al-Quran tidak pernah mendatangkan kebatilan. Nah, ini lebih luar biasa lagi, tambahan penekanan bahwa kita harus menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pertama, Allah lebih mengetahui tentang dirinya. Yang kedua, Al-Quran adalah perkataan yang paling baik, paling benar. Kemudian penulis mengatakan, wa ahsanu haditsan fi min khalqihi. Wa kadzalika rusuluhu alladziina akhbaru anhum bitilka as-sifat shadiquna musaddiquna bi khilafi alladziina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Dan lebih bagus pembicaraan tentang ciptaannya. Demikian para rasulnya yang mengabarkan tentangnya. Begitu juga para rasul yang mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat tersebut, semuanya benar dan dibenarkan. Berbeda dengan mereka yang mengatakan terhadap Allah apa yang mereka tidak ketahui. Kalau apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, misalkan Allah meletakkan telapak kakinya di neraka. Ketika Allah berfirman kepada neraka, yauma naqulu jahannam hal imtala'ti, pada hari kami katakan kepada neraka jahannam, wahai neraka jahannam, sudah penuh belum? Maka neraka jahannam mengatakan, hal min mazid, apakah ada tambahan? Masih ada space kosong. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya sampai neraka jahannam mengatakan qattu qattu, cukup cukup, karena kepenuhan dengan telapak kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengabarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus percayai bahwa Allah mempunyai telapak kaki. Yang mengabarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telapak kakinya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Kenapa kita percaya dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus tetapkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena Allah yang mewahyukan apa yang merupakan sifat untuk dirinya, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita percaya. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu fis sama, fis sama, beliau bertanya kepada seseorang dari budak, aina Allah, di manakah Allah? Fis sama, di langit. Maka kemudian Rasulullah SAW menetapkan dan membenarkan perkataan wanita tersebut. Maka ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan bahwasanya hadis ini salah satu barometer akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis salah satu pembeda yang sangat mendasar antara kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah yang benar-benar sesuai dengan sunnah dengan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mohon maaf nyamar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini harus dibicarakan di tengah para ulama, di tengah kaum muslimin. Bukan berarti kita malah tutup-tutupi, enggak. Harus kita beritakan, sebarkan ke tengah kaum muslimin hadis ini. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa jangan sebarkan hadis tersebut. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mencela kalau seandainya bertanya tentang di manakah Allah, maka itu adalah pertanyaan orang-orang yang senantiasa menyimpang dari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kita katakan yang bertanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita untuk menetapkan sebuah akidah tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Jadi, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kita harus percayai. Kenapa? Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kita harus tetapkan. Sifat-sifat, nama-nama yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, kita harus tetapkan. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Baik. Yang kedua, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita juga harus tetapkan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, begitu, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa li hadza qala Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin." Maha suci Allah. Subhana itu adalah kalimat tanzih. Kalimat mensucikan Allah, subhanallah. Makanya kalau kita paling baik mengucapkan kata-kata subhanallah itu tatkala ingin mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ya. Bukan tatkala takjub dengan kelebihan, bukan. Tetapi tatkala menunjukkan kita ingin mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Ya, misalkan ada orang yang menghina agama Allah, subhanallah. Ada orang yang menghina sifat Allah, subhanallah. Ada yang orang yang mensyirikkan Allah, subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun, maha suci Allah, atas apa-apa yang telah mereka syirikkan terhadap Allah, subhanahu wa ta'ala. Itu semua menunjukkan bahwa kata subhana adalah kalimat tanzihiyah. Kata atau kalimat yang merupakan pensucian Allah dari segala macam kekurangan. Ini bedanya ucapan subhanallah dengan masya Allah. Masya Allah itu kalimat takjub atas sesuatu yang baik, atas sesuatu yang merupakan amal saleh ataupun perbuatan-perbuatan yang menggembirakan. Masya Allah, masya Allah, begitu. Ketika melihat pohon berbuah, masya Allah. Ketika melihat istri hamil, masya Allah. Ketika melihat apa lagi, dagangan lancar, masya Allah. Ya, ketika melihat hujan merupakan rahmat Allah, masya Allah. Takjub yang tatkala dalam keadaan mendapatkan kebaikan ataupun perkara yang mudah. Di sini subhana rabbika rabbil izzah. Maha suci Allah yang mempunyai keperkasaan. Makanya lihat ya. Di sini kemahasucian dikaitkan dengan keperkasaan. Amma yasifun, dari apa yang telah mereka sifati. Wassalamun al mursalin, dan selamat sejahtera atas para utusan, yaitu para rasul alaihi salatu wassalam. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Penulis mengatakan, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifun lirrusul. Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya dari apa-apa yang disifati oleh orang, oleh yang menyelisihi rasul-rasul alaihi salatu wassalam. Dan perlu kita ketahui, Pak, bahwa yang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat dari umat-umat terdahulu, bukan dari kelompok-kelompok Islam, itu kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Mereka tidak percaya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan mereka menghina nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, yadullahi maghlulah. Lu'inat aidihim wa lu'inu bima qalu. Tangan Allah terikat dengan rantai. Mereka mengucapkan itu. Dan mereka dilaknat atasnya dengan perkataan mereka tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang melakukan perbuatan keji seperti ini, menghina nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wassalam wasallama alal mursalin li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aib. Lalu memberi salam sejahtera kepada para rasul karena keselamatan perkataan mereka, yaitu para rasul, dari kekurangan dan celaan. Jadi sebenarnya ayat ini, surat Al-Saffat ayat 180-182, menceritakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di 180, Allah mensucikan nama-nama dan sifat-sifatnya dari kekurangan. Di 181, salamun al-mursalin, keselamatan atas para rasul. Kenapa para rasul mendapatkan keselamatan? Karena mereka di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah senantiasa selamat, tidak pernah keliru. Ya, selamat, menyelamatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari kekurangan dan dari aib. Maka kemudian di ayat yang ke-182, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Kemudian penulis mengatakan, walihada, oleh karena itu, fa inna ahla sunnati wal jamaah al muttabi'ina li Muhammadin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ghairihim min rusulillahi alaihimu salatu salawatullahi wa salamuh yuthbituna ma asbatahu rusulullahi lirabbi min sifatil kamal wa nu'util jalal kataklimillahi li'ibadi wa mahabbatihi lahum wa rahmatihi bihim wa uluwihi alaihim wa istiwaihi ala arshih wa nahwi thalika mimma warada min nu'util rabbil karimati wa sifatil jalilah. Oleh karena itu, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa alaihimussalatu wassalam, dan selain mereka di antara rasul-rasul Allah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan rasul-rasul Allah terhadap Rabb mereka, berupa sifat-sifat kesempurnaan dan ciri-ciri keagungan, seperti Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan hamba-hambanya. Ya, ini sifat dari sifat Allah berbicara. Dan ketika kita tetapkan, maka kita tidak memisalkan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah berbicara, tapi pembicaraan tidak semisal dengan makhluknya. Kemudian, dan pembicaraan Allah terlepas dari segala macam kekurangan dan kerendahan. Ya, makanya kita tetapkan tanpa memisalkan, kita sucikan tanpa meniadakan. Sama seperti ini, seperti Allah berbicara dengan hambanya. Ya, seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan alaihi wassalatu wassalam. Kita tetapkan itu tanpa kita misalkan dengan makhluknya. Dan kita sucikan sifat pembicaraan Allah Secuci-sucinya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketinggiannya di atas mereka. Apa? Kecintaannya kepada mereka. Allah mencintai. Ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya terhadap mereka, ketinggiannya atas mereka, bersemayamnya di atas arus, dan semisalnya di antara apa-apa yang disebutkan dari ciri-ciri Rabb yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Nah, ini semua sifat-sifat Allah. Sifat misalkan yang tadi, pembicaraan, sifat cinta, sifat kasih sayang, sifat tinggi, sifat istiwa. Itu merupakan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, diimani oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tugas kita apa ketika mendapatkan sifat-sifat ini? Yang pertama, isbat bila tamsil, menetapkan tanpa memisalkan. Yang kedua, tanzih bila ta'til, mensucikan tanpa meniadakan. Selalu kita mempunyai sifat-sifat seperti ini. Kita mendapati sifat-sifat seperti ini, selalu sikap kita seperti ini, ya, menghadapi sifat-sifat ini, sikap kita seperti ini. Contoh misalkan istiwa, beristiwa. Istiwa artinya irtafa wa ala, meninggi dan menuju tempat yang tinggi. Maka kita tetapkan tanpa kita misalkan. Kita tetapkan bagaimana? Ya udah, Allah meninggi di tempat yang tinggi. Oh, berarti semisal dengan makhluknya. Karena kalau seandainya Allah di tempat yang tinggi, berarti Allah terbatas. Ini berarti Anda sedang memisalkan. Padahal kita itu, kita tetapkan tanpa misalkan. Makanya para ulama mengatakan, kullu mu'attilin musyabbihin. Setiap yang meniadakan sifat Allah, pasti dia telah menyamakan Allah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa nahwu dzalika mimma waradat min nu'utir rabbil karimah wa sifatihi al-jalilah. Fa amanu bima qala Allah Subhanahu fi kitabihi wa sahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amarruhu kama jaa min ghairi ta'arrudin li kayfiyyah aw i'tiqadin mushabaha aw mithliyah. Atau ta'wilin yu'addi ila ta'atili sifat Rabbil Bariyah. Lihat, perkataan indah ini, beliau mengatakan, dan semisalnya, di antara apa-apa yang disebutkan dari ciri-ciri Rabb yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Mereka, yaitu para Rasul, beriman kepada apa yang dikatakan Allah dalam kitabnya. Dan apa-apa yang sahih dari nabinya. Lalu mereka memperlakukannya sebagaimana adanya, tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Artinya, memperlakukannya sebagaimana adanya. Ketika kita mengatakan, Allah istiwa di atas arsy. Kita paham enggak maknanya? Maknanya paham kan? Istiwa artinya, ala wartafa'a, meninggi. Tempat yang tinggi, kita paham maknanya. Tetapi kita, tanpa berusaha mengetahui hakikatnya, enggak tahu hakikatnya. Maka saya sudah pernah menyebutkan tentang ahlu tafwid. Ya, orang-orang yang menyerahkan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Menyerahkan pertama arti, kemudian kaifiyah. Paham? Masih ingat ini? Ya. Ada orang mengatakan ketika dia mendapati Allah berfirman, biyadaya, dengan kedua tanganku. Apa yang dilakukan oleh ahlu tafwid ini? Kata mereka apa? Udah maknanya, artinya, kaifiatnya terserah siapa? Allah. Ini orang yang menyerahkan sifat-sifat Allah kepada Allah. Bagus kelihatannya. Ya. Mereka mengatakan Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Beristiwa di atas arsy. Maka mereka katakan, sudah, kita serahkan saja kepada Allah. Apa makna istiwa? Allahu a'lam. Bagaimana Allah beristiwa? Allahu a'lam. Dua yang mereka serahkan kepada Allah. Apa maknanya dan bagaimananya? Itu Allahu a'lam. Bedanya dengan kita apa? Kalau kita, kita menetapkan maknanya dan meniadakan hakikatnya, bagaimananya, kaifiyahnya. Kenapa demikian? Karena ketika ada orang mengatakan, sudah kita serahkan saja maknanya, kita serahkan saja kaifiatnya, itu berarti kita akan dapat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang tidak bisa dipahami. Ya? Banyak sekali nanti ada ayat-ayat sifat. Seperti misalkan, bi'aidina, dengan tangan-tangan kami. Ini kita serahkan kepada Allah makna dan sifatnya, berarti akan banyak sekali ayat yang tidak dipahami. Apa bahayanya kalau banyak ayat yang tidak bisa dipahami? Berarti Allah berbicara dengan wahyu yang tidak dipahami. Itu bahayanya. Nah, makanya mereka, ya sudah kalau kami salah dalam hal itu, pindah ke cara yang lain. Apa? Ta'wil. Paham? Ya, mereka akhirnya menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Dua tangan mereka tafsirkan dengan dua kekuasaan. Kenapa? Karena mereka lari dari tafwil. Paham? Ceritanya begitu. Sedangkan kita tidak. Kita mengatakan Allah beristiwa. Paham makna istiwa? Paham. Yaitu tinggi. Dan saya agak kurang suka dengan kata-kata bersemayam. Tinggi dan menuju di tempat yang tinggi. Paham kita. Tapi bagaimananya? Baru apa? Terserah Allah. Allah yang lebih tahu bagaimananya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimananya. Ya. Baru kita katakan Allahu a'lam. Kalau mereka kata-kata Allahu a'lam itu dua-duanya. Maknanya Allahu a'lam, kaifiatnya juga Allahu a'lam. Ini nantinya akan banyak ayat Al-Quran yang Allahu a'lam. Akan banyak ayat Al-Quran yang kita berarti meyakini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Dan ini aib pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Paham pak, para ikhwah? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, makanya kenapa saya berbicara tentang itu tadi? Karena tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Amaruha kama ja. Mereka membiarkan sebagaimana adanya, tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Itu yang kita tidak boleh. Membagaimanakan sifatnya. Mentakif. Bagaimana ya Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah berbicara, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah mencipta, bagaimana. Ini tidak boleh. Bagaimana Allah istiwa. Ini saja yang tidak boleh. Adapun maknanya kita paham. Allah turun, kita paham turun. Apa makna secara bahasa turun? Bergerak dari atas ke bawah. Paham kita. Ya. Ketika Allah Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail ila sama'id dunya. Allah subhanahu wa ta'ala turun ketika sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Turun. Paham kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Al-Quran, inna anzalnahu fi laylatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ketika kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik lagi, minta keringanan, turun lagi, naik lagi. Ini ngapain ini? Apakah kita enggak memahami? Aneh kalau kita enggak paham bahasa ini. Ya kan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi bagaimananya turun itu bukan urusan kita. Kita serahkan kepada siapa? Allah. Ini makna perkataan ulama salaf, amiruha kama ja'at. Artinya, biarkan sifat itu sebagaimana adanya. Maksudnya, hakikatnya bagaimana. Makanya lihat perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Artinya apa? Beristiwanya Allah di atas arsy itu paham kita artinya. Bukan hakikatnya. Paham artinya ma'lum. Ma'lum itu artinya paham kita artinya. Wal kaifu majhul. Tapi kaifiatnya, bagaimananya Allah istiwa itu majhul. Enggak tahu kita. Dan kita tidak dituntut untuk tahu. Ya, tidak tahu dan tidak dituntut, tidak diharuskan untuk tahu. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaif, bagaimana, bagaimana itu adalah perbuatan bid'ah. Makanya ini yang dimaksud dengan tanpa berusaha mengetahui hakikatnya. Hakikatnya yang kita tidak berusaha mengetahuinya. Adapun maknanya, tahu enggak? Tahu maknanya kita. Taib. Kemudian penulis mengatakan, awi i'tiqadin musyabihah au misliyah, atau meyakini keserupaan atau permisalan, au ta'wilin, nah ini dia, atau penakwilan yang menghantarkan kepada pengabaian sifat-sifat Rabb manusia. Saya, seperti yang saya ucapkan tadi, orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang keliru lebih tepatnya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam permasalahan asma wa sifat, mereka menggunakan dua tadi. Yang pertama, tafwid. Tafwid itu apa? Yang barusan saya jelaskan. Menyerahkan. Menyerahkan makna dan kaifiatnya. Ya, menyerahkan makna dan kaifiatnya. Kata mereka, kalau seandainya tidak ingin susah, udah tafwid aja. Allahu a'lam. Kalau dapat Ar-Rahman al-Arsistawa, Allahu a'lam. Kalau dapat yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, kemudian baliyadahu mabsutatan, tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar, kata mereka, apa makna tangan ini? Allahu a'lam. Serahkan maknanya dan kaifiatnya. Ini ahlu apa? Tafwid. Ahlu apa? Tafwid. Ini orang-orang yang menyerahkan. Dan ini keliru. Karena tadi konsekuensinya nanti berarti Allah akan berbicara dengan pembicaraan yang banyak tidak dipahaminya. Nah, kalau mereka mengatakan, kalau agak ingin jelimet, ya, kalau mudahnya tadi tafwid aja sudah. Kalau ingin jelimet, ditakwil. Nah, itu kesalahan, dua kesalahan. Takwil. Takwilnya apa? Takwil sebenarnya tidak bermasalah jika tidak mengurangi maknanya. Tetapi ketika takwilnya tersebut berujung kepada peniadaan sifat Allah, ini enggak boleh. Takwil itu apa artinya? Tafsir. Menafsirkan dengan makna yang lain. Allah katakan tangan, dia katakan kekuatan. Allah katakan tangan, dia katakan nikmat. Dan ini sebenarnya menghina Allah. Kenapa? Karena kalau seandainya dua kekuatan Allah, berarti Allah cuma punya dua kekuatan. Cuma dua, punya dua nikmat. Hanya terbatas. Nah, ini tidak benar. Ini namanya apa? Ta'wil. Jadi sikap mereka kalau mudah tafwid. Kalau ingin agak sulit apa? Ta'wil. Ta'wil itu artinya maknanya dicari-cari gitu. Belusukan cari-cari makna. Yang akhirnya dengan belusukan cari-cari makna ini dimerubah atau meniadakan sifat-sifat Allah. Takwil tidak mengapa kalau seandainya tetap menetapkan sifat-sifat Allah. Ya, tetap menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang takwil keliru adalah ketika dia dengan takwilnya tersebut untuk apa? Meniadakan sifat-sifat Allah. Ini yang keliru. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bal wasi'athumus sunnatul muhammadiyyah wat thariqatul muhammad mardiyah. Bahkan cukup bagi mereka sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang diridhai. Walam yatajawazuha ila dalalatin bid'iyyah aw ahwa'in radiyah. Fahazu bisababi dzalika ar-rutabas saniyata wal manazil al-'uliyata fid dunya wal akhirata. Mereka tidak melampaui kepada kesesatan-kesesatan bid'ah, hawa nafsu yang hina, dengan sebab itu mereka meraih tingkat tertinggi, tempat-tempat teratas, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini semua adalah akibat kita benar di dalam bermetode terhadap perkara asma wasifat. Kemudian beliau mengatakan, razaqanallahu wa iyyakum husnat tibaihim wasiyar ala nahjihim wa tarassuma khutahum innahu samii'un mujibun qariib. Semoga Allah menganugerahi kami dan kalian sebaik-baik keadaan dalam mengikuti mereka, berjalan di atas jalan mereka dan menapaki langkah-langkah mereka. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengabulkan permohonan dan Maha dekat. Amin ya rabbal alamin. Mereka di sini siapa? Hah? Para nabi dan para rasul, jazakallahu khairan. Ya. Jadi yang dibicarakan dari tadi itu adalah metodenya para nabi dan para rasul. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini Fiqh Adiyah wal Azkar, bukunya sebenarnya ringan. Jadi berat karena Syekh berbicara tentang asma wa sifat. Bukunya dia ringan tentang fikih, berzikir dan berdoa. Pemahaman tentang zikir dan berdoa. Tetapi kemudian karena termasuk berzikir adalah berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, nama-nama Allah dan husna dan sifat-sifatnya yang mulia, akhirnya berbicara tentang asma wa sifat. Akhirnya jadi berat. Berat enggak? Ya, berat karena musuhnya pun berat. Ya, musuhnya ini ahli filsafat, ahli kalam yang membicarakan tentang zat-zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa kemudian Syekh dalam, karena beliau bidangnya bidang akidah. Syekh Abdul Razak ini adalah profesor akidah di Universitas Islam Madinah. Makanya beliau sangat mendetail dalam masalah ini. Tapi itu pun hanya batasan-batasan kecil. Ya. Seperti metode ini yang dua ini. Ini sebenarnya panjang pembicaraan kalau ingin dikupas dari syubhat-syubhat dan semisalnya. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita dasar ilmunya dalam bermetode menghadapi dan mempelajari asma wa sifat. Metodenya seperti ini. Isbat bila tamtsil wa tanzih bila ta'til. Menetapkan tanpa memisalkan, mensucikan tanpa meniadakan. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.